Mengko rahimahullah ta'ala, mako kamadian daripada lalu bertahun-tahun. Ya tak wayaklah berapa tahun lepas pada tu. Jadi sebagaimana dulu dia wayak kata pada tahun 135 tu, dia kata saudara dia, yakni saudara dia di Kedah masa dia di ziarah di sana, minta tu dia tulis satu risalah kecil mengenai dengan pokok-pokok tokoh Usuluddin. Dia pun tunailah hajat tu tulis. Kau dah aku ingatkan dia menggunakan ibarat telah kita tak ada dah bawa di ziarah. Tulis tu jadilah sebuah matan risalah yang dia letak nama Bakuratul Amani tu. Bila gitu, sudah tu orang ambil pakat tengok kitab-kitab dia, didapati banyak pelik-pelik ibarat hak yang agak menyalahi dan tak serupa dengan ibarat kitab Melayu dulu-dulu. Timbullah bahasa i'tiraq galan, dikan, mari, bahas macam-macam. Akhir dia pun hurai secara mulut ke mulut lah. Mana tak faham mana, mari dia surah-surah, dia hurai-hurai. Akhirnya terpaksalah mereka yang pada mula tak faham tu faham. Boleh terima huraian dia tu. Tak ada tulis pun lagi tu, kau dah kata matang je dulu. Lepas pada tu cerita pula kali yang kedua. Maka kemudian daripada lalu bertahun-tahun, lamanya tak wayak berapa tahun lepas dia awak matang, tak wayak lah. Meminta ia, ia klik pada setengah-setengah saudara lah, pula. Minta pula. Dulu minta dah. Meminta ia setengah-setengah saudara tu pula, bahawa hamba syarahkan segera pahal daripada kata minta pula ni tak. Lorak Melayu kita bila kata pula tu segera pahal, orang tu lah lah. Sebab kedah kita nak kata pula ni mana satu orang tapi mari kali yang kedua tu baru boleh kata pula. Kalau orang lain-lain dia tak kata pula, orang kata jugalah. Nah, ataupun gatik, dia sana kata gatik. Nah, dia dia gatik juga, tu dia lain dia. Tengok seperti kita kata, kita nak pergi kedai, kawan dia gatik. Untuk tu pergi, mau nak pergi pulak, pergi pulak, nak tak pergi lagi. Haa, kata tu lorah kita tu. Jadi bila kata pulak, mana orang tu lah, kali yang kedua ulangi baru tu duit pulak. Tak ni pergi dah, pergi pulak. Dulu ni tak dah, ni tak pulak. Tapi kalau kata minta juga, boleh jadi orang tu, dia orang lain. Boleh jadi orang lain, orang lain. Main minta dia. Bertahun-tahun meminta ia setengah saudara tu pula, bahawa hamba syarahkan, bahawa hamba menerangkan risalah itu, serta menyatakan wajah tujuan tutur raya tersebut. Yang saya, yang ayah hamba buat balas tu, ibarat balas tu, apa tujuan hamba? Jadi orang minta balik dia tu, dia buat sarah pula. Selain pada menerang mulut, minta dia ada sarah dalam kitab sendiri. Lalu katanya Allah yarham pada dia kata maka memikir hamba, hamba pun duk memikir, bukan selalu tak terima, duk memikir dia kata. Di berapa lama, tak rayak juga lama mana tu, di berapa lama, memikir. Dalam keadaan memikir mari, maka nyata bagi hamba. Nyata bagi hamba kata elok kita kan itu, semula pemintaan aku nampak ni mula. Tak kalau elok juga, maka merebut-rebut hamba akan perluangan. Rebut peluang, muka pasal luar tak ada luar. Supaya kita duduk mendengar ni lah. Kalau turut luar ke tak luar, tapi rebut luar gitu. Dia dia. Kata dia, lalu dia pun rebutlah, merebut-rebut hamba akan perluangan dengan menatahkan ibarat risalah itu. Tatah-tatah ni kalau kita kata itu. Ya deh. Kalau kita ikat biasa, pasti dia buat layik-layik-layik-layik bunga ke selit-selit, dia panggil tatah. Nah, di celah mata tu bubuh pula mata kecil-kecil ke tatah. Selit masuk je, selit masuk je. Tu tatah. Jadi itu asal matanya, lepas tu dia selit-selit ke celah. Jadi dia panggil tatah masuk situ. Dia panggil syarah. Supaya kita tengok ke data, Bismillahirrahmanirrahim, yalikum. Itu nak matah. Lepas tu dia tatah maksudnya, menirukan aturan Quran. Hati dia tatah maksudnya. Kesarah pelik maksudnya itu. Lepas tu ketahui olehmu hati yang mati atas tu. Nampak tak? Akhir bahawasa arti la ilaha illallah tu yang mati atas. Paya selik arti kelima. Dia selik lah tu. Dia panggil tatah maksud situ. Nampak tak? Hamba pun kata dia dengan menatahkan ibarat risalah itu dengan macam-macam tafsir lah yang ditetapkan dia, macam-macam tafsir yang ditetapkan dia dengan surah yang jilah jilah ni maknanya terah, cerah lah. Dah tengok yang kita panggil cerah jilah. Cerah jilah. Dan surah yang jilah, yang jelas, yang menjelaskan. Kira-kira dekat dah tu. Menjelas tu bahasa Melayu, asal jilah tu apa? Arab ay jilah. Jala yajlu jalaan. Jala yajlu jalaan. Itu perkata Arab jala, jala, jelah. Kita kata jelas. Nyata lah. Nyata, terang. Itu jelas, kita kata. Surah yang jilah, yang menjelaskan, yang menerangkan, yang menyatakan. Hati-hati antunya peheh. Hati-hati orang ada pengertian lah. Peheh itu mana reti. Atas kodah pendapat hamba ialah. Hamba pun surah tu kodah pendapat ialah. Nak pergi macam mana hak tepat. Tepat tak tahu tu kodah ialah. Itu tawabak ni. Supaya panjang diambil guna dengan risalah itu. Harap perianya supaya panjang diambil guna dengan risalah itu. Risalah tu kena kebar kurah. So, risalah tu kena kebar kurah lah. Dia. Supaya panjang dia gini keadaan kita. Dia kalau kita ni kalau bahasa hak payah tu. Jari orang lah nak ambil guna. Sebab kalau kita tengok payah tak si. Dia orang yang bahasa minat hak payahnya tak ramah. Dia ada orang yang bahasa dia ilmu dia sakit, kau payah dia kena. Kau payah dia kena. Tengok neca, tengok gapo, kaya bekti payah, olah hari ni tak boleh buat. Dia kata, ada payah-payah tak pindah, dah leh tak jauh. Ada. Tak berapa orang tak bahasa nak lawan hak payah itu tu. Jari tu. Kadang-kadang neca kita tengok payah orang lain. Tak, tak boleh. Nak bagi orang lain banyak lagi. Okey, orang lain. Orang nak sanggup benda payah ni, jari orang. Sebab tu kita lama tu hari ni, tu dia tak nak guna mana tu, buat saya payah. Tapi payah di sana, tak ada di kita. Dia molek, yang kita tak rak kan. Dia kan nak ikut selalu. Tapi kita tak kata payah, tak main payah-payah. Kedih, dia rugi masa. Dia tak bubuh, dia tak isi, dia rugi masa. Dia nak tuduh dah rugi masa. Tengoklah tu. Sedangkan la astathilan naqba au udrikal muna. Allah Arab dia syair mari dia kata demi sesungguh aku bila mudah kau ia payah hanya aku capai cita-cita. Kau payah aku kau gerai, kau payah aku kau gerai nama boleh aku. Tu dia panggil dia semangat tinggi. Lalu tu dia apa bimbang takut dia tak jadi manfaat panjang, dia pun terimalah buat sarah dia di celah-celah tu supaya dia mau ambil guna panjang. Tak faham mata tu sarah dia ada. Tak faham mata sarah dia ada. Sebab itulah masalah hadis merupakan matan. Hadis merupakan mata, kita tak terang wis cakap tengok sarah dia. Sarah dia keterangan hadis tu kita tengoklah sekarang ni nak kutip banyak ni. Sebab satu-satu hadis ni jadi berpuluh-puluh kita nak tengok sarah dia tu. Dia. Lalu itulah dia kata supaya nak uji diambil guna dengan panjang lah. Tanya ambil guna dengan risalah itu. Dan meratai nak ambil guna. Ataupun guna. Supaya meratai nak ambil guna. Ya hayakkan dia. Minta hayakkan dia ni semata. Apa yang kanan dia yang mati dah ni. Orang suka ambil guna. Inilah kita boleh tahu kata di antaranya. Cinta dan hayak tu mu'alluh ni. Barakat tu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diterima oleh Allah. Jadi kita hati nak dah kena guna. Ikut dah nak ponak mana-mana tu bila kata ke adil. Kelas ini, kelas ini ke paridah ke, penangan bakuroh ke, penangan ini. So, hatilah kita tahu tu. Begini. Walaupun ada sini-sini tu tak sebab tu tu juga boleh ramah tu sih. Ada juga hak ramah kau mahu. Ada dia deh. Ni ya. Dan hamba namu, yang ni hamba letak namu lah. Mudah ni satu risalah tak ada nama lagi supaya kata kita baru boleh anak. Dia anak pun tu baik. Tak ada letak lagi nama hitam tu. Itu dia ni. Tak ada ada dia panggil hawa, panggil cek gitu ya. Tu tengah ke hulu panggil cek. Itu kita kan buat kata panggil ketua Allah. Apa yang bahasa dia? Ya hulu dia panggil cek tu dah lah. Kita pernah pergi ke hulu. Kata mari cek ha, mandi ni. Apa dia panggil cucu dia? Cek, cek. Kamu kena. Dia basuh, basuh deh. Dia kata cek ke cucu dia. Kalau dia tak kita agak-agak tengah orang, ya hawai, hawai. Tak kita kan? Ya hawai, dia basuh cek. Lepas kita kok hilang, kalau cek lagi kok tu lalu. Kali itu masa tak ada nama lagi, dia panggil risalah gitu. Risalah, risalah pasal nak letak nama dah ni. Kata dia, dan hamba nama ini, hamba letak nama ke dia ke risalah. Akanlah, akan syarah dah ni, syarah sekali dengan risalah. Letak nama ke dia, tabsiratal adani bi alhan bakuratil amani. Oh, letak dalam nama. Syarah tu nama tabsirah. Mata tu, risalah tu, nama bakurah. Ini adalah, ada nama mudah panggil. Ada belajar apa? Ada mengaji apa? Bakurah. Ada mengaji tabsirah. Tak apa lah. Boleh kita sebut yang ada nama lah. Artinya, nak jumlah dulu sikit, artinya memperlatah bagi orang-orang lekeh. Oh, al-adani. Nak pelatah bagi orang-orang lekeh. Mendapati akan tengok-tengok. Dia baca tangga-tangga sini, baca tangga siap. Dengi-dengi. Dia kita kata dengi-dengi. Lahan-lahan-lahan tu. Lahan tu makna dengi-dengi. Tengok-tengok. Itu dia. Memperlatah bagi orang-orang lekeh mendapati akan tengok-tengok ke dan siri-sirinya cakapan. Dengung-dengung cakap. Orang kita sini panggil tengok. Tengok. Nah, dia tengok. Kadang-kadang kok orang dia kata tengok juga. Oh, dia ni bertengok. Aku tengok-tengok tu. Aku tengok-tengok orang. Dia tengok lah tu. Tengok ni satu sifat yang tiba-tiba mari reti kepada kita orang mendengar, reti kepada kita orang tengok. Kadang-kadang dia kata pok tu, kita reti dia dengi. Dia panggil tengok-tengokkan. Tengok-tengokkan. Dan siring-siringan cakapan. Ya kalau hak sebut totok lalu tak apa lah tu. Hak pasal siring-siring dia panggil ta'rif. Cakapan baquratil amani. Dan hamba pohonkan Tuhan. Kani hamba minta akan Tuhan lah. Bahawa membuka dengan dia ni dengan sebabnya lah, dengan cumanya dengan sababiah. Bahawa membuka dengan dia ni dengan sebabnya, dengan sebab dia, dengan sebab tabsirah ni, dengan sebab tabsirah dan tak nama ni, kita ambil nama mari dah lah. Minta Tuhan buka dengan dia dengan sebab tabsirah ni, akan mata-mata hati yang terpejam. Mata hati ni pun dia ada pejal celak juga. Tepuk mata kepala lah. Dia pejal celak. Tukar pejal. Dia gelak tak nampak. Buat celak dia nampak. Tak gitu kan? Mata hati pun dia ada juga. Ketika dia pejam tak nampak. Ketika dia celak. Itu dia. Dia kadang-kadang. Kadang-kadang mata hati kita dia berselisih dengan mata kepala. Masa mata kepala dia celak. Mata hati terpejam. Kadang-kadang mata kepala ni pejal. Mata hati celak. Sebab tu kita dah nak fikir benda payah dia tengah pejam mata ni. Nampak tak? Dia rasa nampak dia? Nanti. Dia pejam sini, dia nak celak hak ni. Dia pejam, dia nak celak hak dalam. Sebab kalau dia celak tengok kau tu, nampak kau tu, hak ni dia jadi terkata. Tak sudah buka. Pah, terpejam. Nampak dah. Nampak kan nama pejam kat ni. Nama kata, nampak kan nama pejam kat ni. Aku pejam hak ni, aku celak hak ni. Nampak tak? Sebab tu ulama' mari bahas apa hukum kita semaya keadaan pejam mata. Ulama' mari cari masalah. Apa hukum semaya pejam mata? Sedangkan dia sunat tengok tak tujuh, pasti dia pejam apa hukum? Ada letak makruh. Ada letak, tak boleh kata makruh. Kadang-kadang orang ni, kalau dia tengok, jadi hati dia lalai. Kadang-kadang bila dia pejam mata, hati dia tu tadaburkan ma'anil qira'ah. Memang dia perhati makna yang dia baca ketika dia pejah. Maka bagi orang ni, Allah bagi dia pejah. Kerana paling pentingnya, rupa batin dalam dia silah tak ada buruk makna baca. Kalau dia tengok muka, lalainya hak tu tak silah ke makna. Bagi orang ni lebih ke pejah. Ada pun orang kalau pejah lalain, hak tu afdah tengok lah. Jadi nak letak pukul rata, kata tak boleh mata pejah, tak boleh. Ada dia. Ini pun sepatutnya. Jadi supaya kata dia nak membuka dengannya, minta Tuhan membuka dengannya akan mata-mata hati yang terpejam. Dengan lagu mana hati terpejam? Dengan lalainya panggil taswi. Balah mana mata hati terpejam? Dengan bahawa lalai daripada perhati i'tibar, i'tibar itu kira. Duk perhati kira. Lalu gemari, duk kira. Itu dia. Tengok orang kira tu kadang-kadang kita kira atas benar. Kalau dulu buah ketat tak dapat tak. Tu duk kira tu. Duk kira tu. Tanya duk gini. Tolok ni tolok. Tanya duk mengira. Lepas tu orang tak pandang orang ketat, kadang-kadang lima kali tiga jadi berapa. Yeah. So, tapi tanya dia, dia tak dalai dah. Oh, 15. Nah, dia. Ada orang tak boleh nak gila getuh. Pakai jari bila, pakai kaki bila. Dia kira dah tu, penat kata buku kira ni, kira lah ikut cara mana pun. Fa'tabiru, saya kata. Kira lah. Ya ulil albab. Hei, orang ada lubuk hati, kira lah. Yang hidup tak kira, dia tak boleh. Ni kata akal, ni penting. Kerana tempat mengira orang ketat dari situ. Tak kalau orang kita pergi atas muka tu, kalau orang ketat punah, sudah juga. Lalu masa tekan komputer, tanah-tanah. Komputer punah tak kerja, lah nak buat tak boleh. Bila orang ada orang ketat dalam, pang-pang-pang-pang, ujian itu. Ayat dah siap dah dalam, hebat. Hebat macam ni. Nah, tu dia panggil ulil albab. Nah, baik. Kalau itu, mak uti kata, iktibar tu mana? Kira. Duk kira. Mana? Lalai daripada perhati iktibar, perhati kira. Dengan insaf. Dengan insaf. Insaf ni bahasa tengah. Macam mana? Nispu tu makna tengah kan? Nispu makna tengah. Cara dia kan? Dengan insaf, dengan menengahi. Yang mana menengah? Dia kalau itu boom pelajar dia, dia panggil ifrah pelajar ke sana. Tak sampai ke tepat, dia panggil tafriq. Kurang. Dia nak duduk di sama tengah, beradu pas di sama tengah. Hal tu payah tu. Kalau pelajar, dia panggil ifrah. Beradu balik sini, dia panggil kata tafriq. Dia nak hak tengah tu. Dia panggil insaf. Dia bila tengah ke, dia tak gaduh kot celah. Tahu? Dia tak gaduh duk puji. Tak ada ke mana puji dah. Hati tak itu puji dah. Tak boleh juga. Jadi tak mesti celah dah. Telajak dekat sana. Duk tengah tu. Hati bila dekat tengah dia nampak. Bila dia puji jatuh tak bajikan. Bila dia celah pun jatuh tak bajikan. Ayat tengok tu deh. Pada simpan-simpanan. Apa it? Ugamu. Segala simpan-simpanan. Pada akaid ugamu. Jadi hati-hati kira dengan insaf pada simpan-simpanan akaid ugamu. Dia simpan di mana tu? Simpanan-simpanan ada di mana? Simpan-simpanan di dalam lipat-lipatan. Bahasa kita cocok gitu dah. Kalau tak cocok simpanan-simpanan gitu tak? Lipatan-lipatan tak? Lipat-lipatan. Kata itu tak? Jadi simpan-simpanan tu baru hadut simpan tu. Hadut simpan dalam lipat-lipatan. Allah, tengok mubarak dia ni. Lipat jahili, dari tuan Melayu ni dia. Dan lipat-lipatan, siliran cakapkan ahlinya. Itu dia. Supaya apa ni? Dengan lalai, supaya nak bukakan mata hati orang terpejar dengan bahawa lalai daripada perhatian tiba dengan insaf. Membuka dengan dia atau mata hati, pada simpan-simpanan, aku ikhtiagama. Sipanya aku ikhtiagama duduk di mana? Duduk dalam lipat-lipatkan siniran cakapkan ahli. Allah, ahli siniran. Ya, ahli mazak. Orang pecah mazak ni, tak ada kalau kita pernah tak tahu. Dia kata begah. Sebab tu sekali-sekala bila guna perkataan tinggi ni, sebab saya tak erti. Sebab tu lah bila dia masa turun Quran, dia tanya masa tu ahli sistera dia banyak kan. Orang bijak panah bercakap. Tapi bila Tuhan turun Quran seayat kadang-kadang tak paham. Lemah. Saya tak tahu baik. Agak pun kata. Sebab tu orang kalau tinggi dulu dia kenal kata ini bukan daripada manusia. Cakap apa yang sedap di telinga dengar. Mengandungi arti yang begitu luah. Yang begitu ada mempunyai mutunya. Bisanya, tajanya, menikah hatinya. Sebab tu orang kenal tu ini. Dia tengoklah masa dia masa dia bijak. Sebab tu di masa Musa tu hebat majizat masa tu. Itu bukan duduk di Taurat. Hebat majizatnya iaitu tukar dia. Sebab apa? Sebab orang masa tu dia duduk klebe dengan sihir. Tuhan beri tukar jadi ular boleh mengatasi segala sihir. Sebab tu ahli sihir yang bijak dia kenal. Kata ni hak semati daripada Allah Ta'ala. Masa Nabi Isa, walaupun Injil diberikan untuk jaga syariat-syariat dalam Injil, tapi waktu bukan masa sangat. Hak macam majizat masa Isanya, iaitu boleh menyembuhkan penyakit hak buta dalam perut. Bila nak pah sebut buta, siap ada usaha di satu. Pelak nampak. Penyakit bala. Orang nak buat tadi, dia di satu. Molek. Sebab apa hebat masa tu? Kerana masa tu kebeban dengan bomo. Lepas tu ada bumi hok bebek-bebek nak berubah tak boleh. Bukit buta mata hok sebut dia anak-anak buta nak buat tak boleh. Isa dia siapa perang. Ha, bebek itu. Sebab tu dia boleh terima. Dia kena cari mengatasi itu. Dia boleh terima kata tak boleh mengatasi. Tak sah. Tak itu je. Dia tak boleh lagi dengan ni. Haa, tu pun tak terima kalau nana lagi. Tapi ya lah, Tuhan tak taufik hukum. Haa, ni kita kata ahli najat. Ahli sinar. Dia tak cakap totok-totok tak putih. Dia nak kata kau itu letak ke lain. Kami pelak dia cakap. Dia nak kata kau ini letak ke lain serak ni je. Haa? Dia nak kata muka ni, melikut tak muka lain. Dia kata. Oh. Pada kala dia nak pergi aja. Dia nak pergi aja. Ha molek menyak dan ada ayat dah. Dia kata ni so aku tak tahu tu. Apa kata buat kat. Ha buat anak aku kata molek ni dia jadi ti daripada ini. Betul tak? Anak guna balarah dia lebih pada kita kata mana. Kata mana ni kadang-kadang dia tak mikir, kadang-kadang memang marah kan. Nama dah. Dia mungkuk dia haram jabah dia masuk ngaku ha, awak lagu tu menyapa anu orang orang tahu lah ke dah nak kata lagu ha dia kena sini kena hidup berasa rumah nampak tak ni ini Quran ni masa dia kata puk kena hidup turun tu mai kita ni mono tak jadi ada juga lah tempat-tempat lama sebuti ya orang mono itu ha itu lah inilah kalau gitu kita ni cakap pada dia tu mahal tak kalau tidak orang mari cara untuk nak menerihat tu oh nampaknya dia. Ha, itulah ibarat dia cuba tengok tu. dan lagi pula ni supaya kejap berpegang dengan dia. Eh nampaknya kena semula lah sekat tu dulu deh. Ha, kita ambil semula. Ha, kita nanti sambung semula. Ha, itu dia ibarat dia terdalam.